Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid 2. Mulai dari halaman 13. Kitab Rahasia-Rahasia Puasa. Pasal kedua, mengenai rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat batiniahnya. Ketahuilah bahwa puasa itu tiga tingkat. Puasa umum, puasa khusus, dan puasa yang khusus dari khusus, atau lebih khusus lagi. Adapun puasa umum, maka yaitu mencegah perut dan kemaluan daripada memenuhi keinginannya sebagaimana telah lalu penguraiannya. Adapun puasa khusus, maka yaitu pencegahan pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki, dan anggota-anggota tubuh lainnya daripada dosa. Adapun yang khusus dari khusus, maka yaitu puasa hati daripada segala cita-cita yang hina dan segala pikiran duniawi, serta mencegahnya daripada selain Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan. Dan hasillah berbuka daripada puasa ini dengan berpikir pada selain Allah Azza wa Jalla dan hari akhirat dan dengan berpikir tentang dunia. Kecuali dunia yang dimaksudkan untuk agama. Maka yang demikian itu adalah sebagian dari perbekalan akhirat dan tidaklah termasuk dunia. Sehingga berkatalah orang-orang yang mempunyai hati, barang siapa tergerak cita-citanya dengan bertindak pada siang harinya untuk memikirkan bahan pembukaan puasanya, niscaya dituliskan suatu kesalahan padanya. Karena yang demikian itu termasuk kurang kepercayaan dengan karunia Allah Azza wa Jalla dan kurang yakin dengan rezeki yang dijanjikan. Inilah tingkat nabi-nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang mukarrabin. Dan tak panjanglah pandangan mengenai penguraiannya secara perkataan, tetapi mengenai penyelidikannya cara pelaksanaan. Karena itu adalah menghadapkan cita-cita sejati kepada Allah Azza wa Jalla dan berpaling daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memakai akan pengertian firman Allah Azza wa Jalla. Qulillahu thumma darhum fi khawdihim ya'abun. Katakanlah Allah, kemudian biarkanlah mereka bermain-main dengan percakapan kosongnya. Surat Al-An'am ayat 91. Adapun puasa khusus, yaitu puasa orang-orang soleh, yaitu mencegah segala anggota badan dari dosa, dan kesempurnaannya adalah dengan 6 perkara. Pertama, memicingkan mata dan mencegahnya daripada meluaskan pandangan kepada tiap-tiap yang dicela dan dimakruhkan dari kepada tiap-tiap yang membimbangkan dan melalaikan hati daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pandangan itu adalah panah yang beracun dari panah-panah iblis yang telah kena kutukan Allah. Maka barang siapa meninggalkan pandangan karena takut pada Allah, niscaya didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya keimanan yang diperolehnya kemanisan di dalam hatinya. Diriwayatkan Al-Hakim dari Usaifah. Diriwayatkan oleh Jabir dari Anas, dari Rasulullah SAW bahwa ia bersabda, 5 perkara membukakan puasa dari orang-orang yang berpuasa. Berdusta, mengumpat, menjadi lalat merah, bersumpah palsu, dan memandang dengan nafsu. Diriwayatkan Jabir dari Anas. Kedua, menjaga lidah daripada perkataan yang sia-sia, berdusta, mengumpat menjadi lalat merah, berkata-kata keji, berkata yang merenggangkan hubungan, kata permusuhan, kata yang mengandung riya, dan mengharuskan berdiam diri serta menggunakan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Inilah puasa lisan. Berkata Sufyan, mengumpat itu merusakkan puasa. Diriwayatkan ini oleh Bisir dari Al-Haris daripadanya. Diriwayatkan oleh Lidz dari Mujahid, dua perkara merusakkan puasa, mengumpat dan membohong. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya puasa itu benteng. Apabila seorang dari kamu berpuasa, maka janganlah berkata keji dan jahil. Dan kalau ada orang yang menyerang atau memakinya, maka hendaklah ia mengatakan, aku ini berpuasa. Aku ini berpuasa. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Tersebut pada hadis, bahwa dua orang wanita mengerjakan puasa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diserang keduanya oleh kesangatan lapar dan haus pada akhir siang, sehingga hampirlah keduanya binasa. Lalu keduanya mengirim utusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon keizinan berbuka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan kepada keduanya sebuah wadah, seraya mengatakan kepada utusan itu, katakanlah kepada kedua wanita itu, muntahkanlah ke dalam wadah ini apa yang telah engkau makan. Maka muntahlah seorang dari kedua setengah wadah darah semata dan daging mentah. Dan yang seorang lagi muntah seperti itu juga, sehingga penuhlah wadah itu dengan muntah keduanya. Maka heranlah manusia dari yang demikian. Lalu Nabi berkata, keduanya ini telah berpuasa daripada apa yang dihalalkan oleh Allah untuk keduanya, dan berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah kepada keduanya. Yang seorang duduk bersama yang lain, mengumpati manusia, maka inilah apa yang dimakan oleh keduanya dari daging manusia itu. Diriwayatkan Ahmad dari Ubaid. Ketiga, mencegah pendengaran daripada mendengar tiap-tiap yang makruh. Karena tiap-tiap yang haram diucapkan, maka haram mendengarnya. Karena itulah disamakan oleh Allah Ta'ala antara orang yang mendengar dan yang makan haram. Berfirman Allah Ta'ala, sama'una lil kadibi kaluna lisyukhd. Mereka orang-orang yang suka mendengar untuk berdusta dan memakan yang haram. Surat Al-Maidah ayat 42. Dan berfirman Allah Ta'ala, laula yanhahum rabbaniyuna wal akhbaru an qawlihimul isma wa akalihimul sukhat. Mengapa mereka tidak dilarang oleh ahli-ahli ketuhanan dan pendeta-pendeta dari mengucapkan perkataan dosa dan memakan yang haram? Surat Al-Maidah ayat 63. Maka berdiam diri mendengar upatan adalah haram. Berfirman Allah Ta'ala, bahwa kamu jadinya seperti mereka. Surat An-Nisa ayat 104. Dan karena itulah sabda Nabi SAW, yang mengupat dan yang mendengar adalah berserikat dalam dosa. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Umar. Keempat, mencegah anggota-anggota tubuh yang lain dari segala dosa. dari tangan dan kaki, dan dari segala yang makruh, serta mencegah perut dari segala harta subhat waktu berbuka. Maka tidak ada arti puasa, yaitu ia mencegah daripada makan yang halal, kemudian berbuka dengan makanan yang haram. Lalu serupalah orang yang berpuasa ini seperti orang yang membangun sebuah istana dan meruntuhkan kota. Bahwa makanan yang halal itu sesungguhnya memberi madarat dengan banyaknya, bukan disebabkan macamnya. Maka berpuasa itu adalah menyedikitkannya. Dan orang yang meninggalkan memperbanyak obat karena takut daripada kemadaratannya, maka apabila beralih kepada memakan racun adalah dungu. Dan yang haram itu adalah racun yang membinasakan agama. Dan yang halal adalah obat yang bermanfaat sedikitnya dan memberikan madarat banyaknya. Dan maksud dari berpuasa itu ialah menyedikitkannya. Telah bersabda Nabi SAW, banyaklah orang yang berpuasa yang tidak ada baginya daripada puasanya itu selain lapar dan haus. Diriwayatkan An-Nasa'i dari Ibnu Majah, yaitu orang yang berbuka dengan yang haram, dan ada yang mengatakan yaitu yang menahan diri daripada makanan yang halal dan berbuka dengan daging manusia dengan pengumpatan, dan itu adalah haram. Dan ada yang menyatakan yaitu orang yang memelihara anggotanya dari dosa. Kelima, bahwa tidak membanyakkan makanan yang halal waktu berbuka, di mana rongganya penuh melimpah. Maka tidak adalah karung yang lebih dimarahi Allah Azza wa Jalla daripada perut yang penuh dengan yang halal. Bagaimanakah dapatnya memperoleh faedah daripada puasa, memaksakan musuh Allah dan menghancurkan hawa nafsu, apabila diperoleh oleh yang berpuasa ketika berbuka, apa yang tidak diperolehnya pada siang hari? Kadang-kadang bertambah lagi dengan berbagai macam warna makanan, sehingga berjalanlah kebiasaan dengan penyimpan segala macam makanan itu untuk bulan Ramadan. Maka dimakanlah segala makanan itu di dalam bulan Ramadan, apa yang tidak dimakan dalam bulan-bulan biasa ini. Dan dimaklumi bahwa maksud dari berpuasa ialah mengosongkan perut dan menghancurkan hawa nafsu untuk menguatkan jiwa kepada bertakwa. Apabila perut ditolak dari makanan, dari pagi sampai sorenya, sehingga perut itu bergolak keinginannya dan bertambah kuat kegemarannya, kemudian disuguhkan dengan makanan yang lezat-lezat dan kenyang, niscaya bertambahlah kelezatan dan berlipat gandalah kekuatan, serta membangkitkan dari hal nafsu syahwat itu apa yang diharapkan tadinya tenang jikalau dibiarkan di atas kebiasaannya. Maka jiwa dan rahasia puasa ialah melemahkan kekuatan yang menjadi jalan setan dalam mengembalikan kepada kejahatan. Dan yang demikian itu tidak akan berhasil selain dengan menyedikitkan makanan, yaitu memakan makanan yang dimakan tiap-tiap malam jikalau tidak berpuasa. Apabila dikumpulkan apa yang dimakan pada pagi hari kepada apa yang dimakan pada malam, maka tidaklah bermanfaat dengan puasanya itu. Bahkan sebagian daripada ada berpuasa tidak membanyakkan tidur pada siang hari sehingga dirasainya lapar dan haus, dan dirasainya lemahnya kekuatan. Maka jernihlah ketika itu hatinya, serta berkekalah pada tiap-tiap malam sekedar kelemahan, sehingga ringanlah mengerjakan sholat tahajud dan wirid-wiridnya. Maka semoga setan tidak mengelilingi hatinya, lalu dapat ia memandang ke alam tinggi. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbuka padanya sesuatu dari alam malakut. Dan itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Artinya, Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Surat Al-Qadar ayat 1. Barang siapa menjadikan di antara hatinya dan dadanya tempat penampung makanan, maka ia terhijab daripadanya. Dan barang siapa mengosongkan perutnya, maka yang demikian itu belum mencukupi untuk mengangkatkan hijab sebelum cita-citanya kosong dari selain Allah Azza wa Jalla. Dan itulah urusan seluruhnya. Dan pangkal semuanya itu ialah menyedikitkan makanan. Dan akan datang untuk itu penjelasan lebih lanjut dalam kitab makanan insya Allah Azza wa Jalla. Keenam adalah hatinya sesudah berbuka, bergantung, dan berguncang di antara takut dan harap. Karena ia tidak mengetahui apakah puasanya diterima, maka ia menjadi sebagian dari orang mukarrabin atau ditolak. Maka ia menjadi sebagian orang yang tercela atau mamkutin. Dan hendaklah ada seperti demikian pada akhir tiap-tiap ibadah yang baru selesai dikerjakan. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri bahwa ia melewati suatu kaum yang sedang tertawa besar. Maka ia berkata bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan bulan Ramadan tempat persembunyian bagi makhluknya, di mana mereka tetap padanya mentaatinya. Maka dahulukanlah suatu kaum. Maka dahululah suatu kaum, lalu mereka memperoleh kemenangan, dan tertinggallah beberapa kaum, lalu merugilah mereka. Maka heran sekali bagi orang yang tertawa, yang bermain-main pada pagi hari, di mana padanya memperoleh kemenangan orang-orang yang telah dahulu dan merugi pada orang-orang yang berjalan sia-sia. Demi Allah, kalau terbukalah tutup, sungguh akan bekerja orang baik dengan berbuat kebaikan dan orang jahat dengan berbuat kejahatan. Artinya adalah kegembiraan orang yang diterima amalannya menjauhkan ia daripada bermain-main. Dan kesedihan hati orang yang tertolak amalannya menutupkan baginya pintu ketawa. Dari Al-Ahmad bin Qais, bahwa orang mengatakan kepadanya bahwa tuan seorang yang sudah sangat tua dan puasa itu melemahkan tuan. Menjawab Al-Ahmad, saya menyediakan puasa itu untuk perjalanan jauh dan bersabar di atas mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih mudah daripada bersabar dari azabnya. Maka inilah segala pengertian batiniah di dalam puasa. Kalau Anda berkata bahwa orang yang meningkatkan saja dengan pencegahan keinginan perut dan kemaluan serta meninggalkan segala pengertian ini, maka telah berkata segala ulama fikih bahwa puasanya sah. Maka apakah artinya itu? Maka ketahuilah bahwa para ulama fikih zahiriyah adalah menetapkan syarat-syarat zahiriyah dengan dalil-dalil yang lebih lemah dari dalil-dalil yang telah kami sebutkan dalam syarat-syarat batiniah. Lebih-lebih tentang pengumpatan dan semua yang menyamainya. Tapi tidaklah kepada para fuqaha dairiyah itu diberatkan selain apa yang mudah kepada umum orang yang lalai dan menghadapkan dirinya kepada dunia yang masuk di bawahnya. Adapun ulama akhirat, maka mereka bersungguh-sungguh dengan sahnya itu akan diterima. Dan dengan diterima akan sampai kepada yang dimaksud. Mereka memahami bahwa yang dimaksudkan dengan puasa ialah berakhlak dengan salah satu dari akhlak Allah SWT. Yaitu tempat meminta dan mengikuti malaikat tentang pencegahan dari hawa nafsu sedapat mungkin. Para malaikat itu suci dari segala hawa nafsu. Dan manusia derajatnya adalah di atas derajat hewan karena kesanggupannya dengan nur akal menghancurkan hawa nafsunya dan kurang dari derajat malaikat karena berkuasanya hawa nafsunya padanya. Sebab ia dicoba dengan perjuangan menghadapi hawa nafsu itu. Sewaktu manusia terjerumus ke dalam hawa nafsu, maka ia menurun ke tingkat yang paling bawah dan berhubungan dengan lumuran hewan. Dan sewaktu ia mencegah diri dari hawa nafsu, niscaya terangkatlah ia ke tingkat yang paling tinggi dan berhubungan ia dengan tingkat malaikat. Dan malaikat itu berdekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan yang mengikuti para malaikat serta menyerupakan diri dengan sebagaimana dekatnya para malaikat itu. Karena menyerupai dengan orang yang dekat itu, maka menjadi dekat. Dan tidaklah dimaksudkan dengan dekat di situ, dengan tempat, tetapi dengan sifat. Apabila inilah rahasia puasa pada para ahli akal dan ahli hati, maka apakah faedahnya mengumumdiankan suatu makan dan mengumpulkan dua makan ketika malam, serta membenamkan di dalam hawa nafsu yang lain sepanjang hari? Dan kalaulah bagi yang seperti ini adalah faedahnya, maka apakah artinya sabda Nabi SAW, berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak ada puasanya selain daripada lapar dan haus? Karena inilah berkata Abu Darda, alangkah baiknya tidur dan berbuka orang-orang yang pandai. Bagaimanakah mereka tidak mencela puasa dan tidak tidur malam orang-orang yang bodoh? Sebiji sawi dari orang yang berkeyakinan dan bertakwa adalah lebih utama dan lebih kuat daripada seperti berbukit ibadah daripada orang-orang yang tertipu dengan dirinya. Dan karena itulah berkata sebagian ulama, berapa banyak orang yang berpuasa, berbuka, dan berapa banyak orang yang berbuka, berpuasa. Orang yang berbuka, berpuasa, ialah orang yang menjaga segala anggota tubuhnya dari dosa. Ia makan dan minum. Dan orang yang berpuasa, berbuka, ialah orang yang lapar dan haus, dan melepaskan segala anggota tubuhnya. Dan barang siapa memahami akan arti dan rahasia puasa, niscaya mengetahui bahwa seumpama orang yang mencegah dirinya dari makan dan bersetubuh dan berbuka dengan bercampur aduk dengan dosa adalah seperti orang yang menyapu salah satu daripada anggota pada wudhu dengan 3 kali. Maka sesungguhnya telah sesuai pada zahir bilangannya, kecuali ia telah meninggalkan yang penting, yaitu membasuh. Maka salatnya tertolak lantaran kebodohannya. Dan seumpama orang yang berbuka puasa dengan makan, dan ia mengerjakan puasa dengan segala anggota tubuhnya daripada segala yang makruh, adalah seperti orang yang membasuh segala anggota wudhunya sekali-sekali. Maka salatnya diterima, insya Allah. Karena kokohnya ia berpegang pada pokok, meskipun ia meninggalkan keutamaan. Dan seumpama orang yang mengumpulkan di antara keduanya adalah seperti orang yang membasuh tiap-tiap anggota wudhunya 3 kali. Maka ia telah mengumpulkan di antara pokok dan kelebihan. Dan itu adalah kesempurnaan namanya. Bersabda Nabi SAW bahwa puasa itu amanah. Maka hendaklah dipelihara oleh seseorang kamu akan amanahnya. Dirawikan Al-Kharaiti dari Ibnu Mas'ud. Sewaktu Nabi SAW membaca firman Allah Azza wa Jalla, Inna allaha ya'murukum antu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah atau barang-barang kepercayaan kepada yang punya. Surat An-Nisa ayat 58. Lalu Nabi SAW meletakkan tangannya di atas pendengaran dan penglihatannya, seraya bersabda, pendengaran itu amanah, dan penglihatan itu amanah. Jikalau tidaklah itu daripada amanah puasa, maka tidaklah Nabi SAW bersabda, Maka hendaklah ia mengatakan bahwa aku ini berpuasa. Artinya bahwa aku simpankan lisanku supaya aku memeliharakannya. Maka bagaimanakah ia aku lepaskan dengan menjawab akan perkataan engkau? Jadi, telah teranglah bahwa bagi tiap-tiap ibadah itu mempunyai zahir dan batin, kulit dan isi. Dan kulitnya itu mempunyai beberapa derajat, dan bagi tiap-tiap derajat mempunyai beberapa lapisan. Maka kepadamulah sekarang untuk memilih, apakah engkau cukupkan dengan kulit saja tanpa isi, atau engkau berpihak menjemplungkan diri kepada para ahli isi.